Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allahu azza wa jal في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam sebuah majlis ilmu, tidak lain dan tidak bukan kecuali dengan tujuan untuk bertafaqquh fi dinillahi azza wa jal, untuk memperdalam pemahaman kita tentang Islam yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa yang kita lakukan hari ini masihlah belum seberapa dengan yang dilakukan oleh para ulama di setiap generasi sebelum kita. Mereka yang dengan tekun, sabar dan tabah mempelajari Islam satu riwayat demi riwayat yang lain, mengumpulkan dan menghimpun hadith-hadith Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam dari seorang guru menuju guru yang berikutnya, dari satu daerah kemudian berangkat menuju daerah yang selanjutnya. Itu semua dilakukan oleh para ulama kita demi mencari ridha dan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allahu jalla wa ala, pada kesempatan sebelum salat zuhur sedikit kita telah berbicara tentang beberapa hal yang mungkin bisa kita perhatikan di dalam kehidupan rumah tangga sebagai lingkup terkecil di dalam tatanan hidup bermasyarakat. Karena kita memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu harus dimulai dari lingkup yang paling kecil, dimulai dari lingkungan yang paling sederhana, yaitu sebuah keluarga. Bahkan kita pun sama-sama menyadari bahwa keberhasilan kita di dalam memimpin sebuah keluarga merupakan tanda bahwa kita pun mampu untuk memimpin jenjang yang berikutnya, memimpin jenjang yang berikutnya, sehingga tidak akan mungkin seseorang sukses dan berhasil menjadi seorang pemimpin yang baik dalam lingkungan apa saja apabila dalam lingkungan keluarga ia tidak berhasil sebagai seorang pemimpin. Itu pasti. Keluarga kan lingkup yang paling kecil, setelahnya ada lingkup yang lebih besar. Katakan kalau kita dalam tatanan hidup bermasyarakat, RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, yang sederajat dengan bupati adalah wali kota, terus ke atas. Atau mungkin kita berbicara dalam lingkungan kerja, mulai dari pimpinan sub bagian, kepala bagian, manajer, direktur. Nah, kalau mengurus keluarga saja tidak mampu, maka tingkatan atau jenjang yang lebih tinggi itu pun sangat dimungkinkan sekali tidak memiliki kemampuan. Nah, karena tanggung jawab dia dalam keluarga masih terbatas pada orang-orang tertentu. Nah, Tapi pada tingkatan yang lebih tinggi, yang dia pimpin, yang harus dia atur, nah, itu jumlahnya lebih banyak, dan tentu corak dan warnanya pun semakin beragam. Sehingga kalau kita ingin sukses di dunia maupun di akhirat dalam semua bidang, jadilah orang yang sukses di dalam hidup berkeluarga. Itu pasti. Tiga poin telah kita baca dalam pertemuan yang lalu. Untuk siang hari ini bolehlah kita menambahkan satu poin. Poin berikutnya yang harus kita perhatikan di dalam menjalani kehidupan rumah tangga, demikian juga semua bentuk kehidupan-kehidupan yang lain, adalah mengenali kebiasaan masing-masing kita. Nah, ini perlu sekali. Kita berusaha untuk mengenali kebiasaan masing-masing kita. Mulai dari cara berbahasa, cara berpakaian, menu makan dan minum, dalam sikap dan tingkah laku. Nah, kita harus paham kebiasaan anak saya pada jam sekian seperti ini. Kebiasaan anak saya kalau makan dan minum jenis ini, itu akan sakit, akan ini dan itu. Istri saya biasanya demikian. Suami saya punya kebiasaan seperti ini. Nah, ketika kita sudah mulai mampu mengenali kebiasaan masing-masing anggota keluarga, maka di saat kita menemukan sesuatu di luar kebiasaan itu, kita tidak akan serta-merta menjatuhkan vonis, tidak dengan tergesa-gesa menilai dan memutuskan. Tapi kita masih bisa memberikan prasangka-prasangka yang baik. Barangkali. Jangankan dalam urusan manusia, terhadap hewan binatang sekalipun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan kebiasaannya. Jangankan dalam urusan kita hidup berumah tangga, terhadap hewan tunggangan, Nabi Muhammad dari Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian yang serius tentang kebiasaan-kebiasaannya. Nah, ketika pasukan umat Islam bergerak dari kota Madinah mengambil jalur berlawanan arah dengan Mekah, yang kemudian beliau merubah jalur segera menuju Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah. Kurang lebih 10.000 prajurit Islam menuju Mekah. Dan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam telah membagi sayap kanan siapa, sayap kiri siapa, al-maimanah wal maisarah. Kemudian panglima tertinggi ada di mana, siapakah panglima pengapitnya? Kemudian siapakah yang akan menyerang dari lambung? Pasukan cadangannya siapa saja? Lengkap Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatur. Perjalanan terus dilakukan sampai ketika mendekati kota Mekah, ternyata unta yang dinaiki Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tiba-tiba duduk menderum. Nah, tanpa ada sebab unta itu kemudian duduk menderum, duduk di atas tanah bersimpuh. Para sahabat memberikan komentar, wah, Quswa ngambek. Dalam keadaan seperti itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membela Quswa, membela binatang unta yang dinaiki Nabi Muhammad sallallahu wasallam. Kata Nabi, wallahi ma hiya bi khuluqin laha, demi Allah ini bukan tabiat dan kebiasaan untaku, bukan. Jadi jangan salah sangka, bukan karena dia ngambek, bukan karena dia ini dan itu, bukan. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan keterangan, sungguh yang membuat unta ini berhenti kemudian duduk menderum adalah zat yang telah menjadikan gajah-gajah dalam peristiwa Ababil, gajah-gajah itu kemudian berhenti. Nah, lihatlah ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kebiasaan itu perlu dibaca sehingga kita tidak salah sangka. Beberapa orang sahabat yang tidak mengenali kebiasaan unta yang ditunggangi Nabi Muhammad SAW kemudian salah faham, wah si Kuswa untanya Nabi ngambek nih, padahal kata Nabi Muhammad bukan sifatnya ngambek, bukan, tapi memang Allah lah yang memerintahkan dia untuk berhenti di tempat ini. Nah, ini dalam hal binatang dan hewan, apalagi dalam kehidupan dan interaksi serta muamalah kita sehari-hari, ini penting sekali. Sering terjadi salah paham hanya karena kita tidak mengenali kebiasaan teman kita. Hanya karena kita tidak mengenali kebiasaan teman kita. Waktunya sama-sama mepet, kan begitu. Kamar mandi 1-2 terbatas, katakan. Kita yang sudah santai-santai berleha-leha, ternyata teman kita yang masuk duluan mandi, lamanya minta ampun, kan gitu. Biar, rokok. Gitu. Ditunggu, ini hati sudah, atus kayak apa, kan gitu. Misalnya, udah ditunggu, masih juga biar, kan. Semakin akhirnya sakit hati, nggak bisa mengendalikan diri, metu, kan gitu. Antri rek, misalnya kan gitu. Antri ini waktunya jelas pepet ini. Akhirnya salah paham. Belum tentu yang di dalam kamar mandi kemudian menerima dengan baik, kan begitu. Apa sebabnya? Karena ternyata kurang mengenali kebiasaan. Lawang temennya itu kalau mandi memang lama kok. Sudah tahu lama kok, malah nyuruh temennya duluan masuk. Kamu datang lebih dulu, kamu sudah tahu temanmu itu lama, malah kowe sik ae, aku engko. Siapa yang salah? Kitalah yang salah karena tidak mengenali kebiasaan orang tersebut. Nah, tidak mengenali kebiasaan orang tersebut. Apalagi dalam kehidupan rumah tangga, ini penting sekali. Istri saya itu kebiasaannya ini. Ketika dia melakukan sesuatu di luar kebiasaannya, kita tidak kaget, kita tidak berprasangka buruk, tapi kita akan mencari apa namanya nilai-nilai uzur, barangkali ini, barangkali itu, barangkali demikian. Nah, seorang suami pun seperti itu, suaminya tidak seperti demikian biasanya, hari-hari ini, tapi kok hari ini demikian, dia tidak langsung berprasangka buruk, oh barangkali ini dan itu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala. Ya karena pembicaraan kita tentang keluarga Nabi Muhammad, ya banyak hadis yang kita baca hari ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha muttafaqun alaihi. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا قالت فقلت من أين تعرف ذلك فقال أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد وإذا كنت علي غضبا قلت لا ورب إبراهيم قالت قلت أجل والله يا رسول الله ma ahjuru illa smak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha, sungguh saya benar-benar mengetahui dan mampu membedakan kapan kamu ridha dan kapan kamu marah kepadaku. Ini kata Nabi Muhammad menyampaikan kepada istri tercinta Aisyah, saya tahu kapan kamu marah, kapan kamu senang. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya dengan kaget, terkejut. Min aina ta'rifu dzalik? Dari mana Anda tahu seperti itu wahai Rasulullah? Kok bisa Anda tahu? Itu karena Rasulullah yang berusaha untuk mengenali kebiasaan yang dilakukan oleh Aisyah. Ketika marah seperti ini, ketika dalam keadaan biasa normal senang keadaannya seperti ini. Oh, simpulkan. Kan begitu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu kalau dalam keadaan ridha, senang, kamu mengucapkan la warabbi Muhammad, tidak demi Rabbnya Muhammad. Tapi kamu kalau sedang marah kepadaku, ucapanmu pasti la warabbi Ibrahim, tidak demi Rabbnya Ibrahim. Kata Aisyah, benar demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak akan menjauhi kecuali namamu saja. Namanya Muhammad, suaminya ditinggalkan ganti Ibrahim. Karena sedang marah, kan gitu. Sedang apa namanya? Marah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya wajar seorang istri marah kepada suami, kan gitu. Aisyah saja seperti itu kepada Nabi Muhammad. Tapi kan tidak berlanjut, ya kan? Terbatas apa namanya? Terarah, kan gitu. Karena marah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah tidak mau menyebut nama suaminya Muhammad. Akhirnya yang disebut la wa rabbi Ibrahim, tidak demi Rabbnya Ibrahim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Mengenali kebiasaan masing-masing kita sehingga kita tidak terjatuh dalam hal yang sifatnya berprasangka buruk. Nah, kita bisa melihat secara langsung tadi bagaimana Nabi Muhammad SAW mampu mengenali kebiasaan Aisyah. Nah, kapan marah, kapan tidak, kapan senang, kapan tidak, hanya melalui kata-kata yang terucap oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, seorang anak misalnya, nah, sehari full penuh menangis dari pagi, diajak keliling kesana kemari nggak mau. Ini dan itu sampai sore hari juga tetap menangis. Nah, orang tua udah mulai jengkel, ibunya juga bilang terus nangis sana. Nah, ayahnya pun sudah, kamu aja yang ngurus bu, anak nakal kayak gini nangis terus misalnya. Padahal hari-hari biasa anak itu bukan tipe anak yang cengeng dan rewel. Hari-hari biasa anak itu ceria, berlari kesana dan kemari, ceria bahagia. Hanya hari itu saja, nah, adalah tidak bijak. Kemudian orang tua mengatakan, wah bocah ini bermasalah, nakal ini bocah ini. Baru sekali, bukan kebiasaan yang seperti itu. Nah, menangis terus sampai dibawa ke dokter segala macam, kasih obat juga masih rewel terus. Sudah genap 24 jam, perasaan bapak dan ibunya sudah tidak teratur dan tidak menentu, sudah berprasangka buruk kepada anaknya. Mungkin ini tanda-tanda kalau anak kita besok nakal, kan begitu. Pada hari yang kedua ternyata baru ketahuan giginya tumbuh. Walah lele, tiwas bapak berprasangka buruk dengan kamu. Tapi kan namanya anak kecil, gak bisa bilang pak gigi tumbuh, kan gitu gak. Tapi perasaan anak ketika giginya tumbuh itu kan gak enak sekali kan ya. Nangis. Hari pertama mungkin belum terlihat agak bengkak atau memerah di gusinya, enggak. Tapi hari kedua baru kelihatan. Setelah diperiksa, astagfirullah ternyata giginya tumbuh, kan gitu. Tapi sudah terlanjur, bapak ibunya sudah membentak anaknya, ibunya sudah mencubit paha anaknya, sudah memerah. Bapak ibunya sudah berprasangka buruk, ternyata anaknya sakit gigi. Kenapa giginya tumbuh satu? Seharusnya orang tua kan bahagia senang, alhamdulillah giginya anakku tumbuh. Ini contoh nyata. Pernah mendengar kasus seperti ini? Insya Allah pernah lah ya. Temukan pelakunya. Pelakunya itu maksudnya yang sakit gigi itu. Dan sebagainya kan gitu. Kadang-kadang insting apa namanya anak itu juga luar biasa. Kadang-kadang diajak masuk ke kamar gak mau, dimasukkan kamar pengen lari dari kamar ini dan itu, pokoknya gak mau diajak kamar padahal itu kamar dia. Anak yang masih kecil bersama ayah dan ibunya jadi satu kamar, diajak sama, wah sudah ibunya marah ya main cubit, bapaknya pun bentak-bentak dan segala macam. Ah, sudah sampai malam akhirnya gak mau juga si anak masuk ke dalam kamar. Akhirnya bapaknya iseng-iseng bersihkan kamar. Ternyata subhanallah, di bawah kasur itu ada kalajengkingnya. Iya kan? Ya wis tiwas cubit anak. Anak sudah terlanjur dimarahi dan dibentak. Ternyata itulah Allah subhanahu wa ta'ala menjaga si anak. Apa jadinya kalau kemudian anak itu kita tidurkan di kasur, anak kemudian diem. Nah, lalu Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan misalnya anak itu disengat oleh kalajengking. Siapa yang susah nantinya? Kan orang tua juga. Nah, maka ketika kita sudah mulai, kita sudah mampu mengenali kebiasaan anak kita. Anak kita tuh biasanya seneng kok di kamar ini. Nah, bahkan kalau dikit-dikit minta masuk kamar, minta masuk kamar. Kok sekali ini gak mau, pasti ada apa-apanya. Kan begitu. Lah, berikanlah prasangka-prasangka yang baik. Nah, seorang suami misalnya pulang dari tempat kerja. Berangkat pagi, pulang sore. Dalam keadaan lapar, capek, sampai ke rumah istrinya tidak menyambut. Seharusnya kan istri menyambut kalau suami pulang ke rumah. Nah, disambut. Ini istri tidak menyambut. Rumah dalam keadaan kotor. Ini sudah mateng ini. Wah, ini istri kayak apa kayak gini. Kan begitu. Dicari kok gak ada. Lihat ke dapur buka nasi. Sudah hampir habis. Tidak ada sayur, tidak ada lauk. Ini dino ini ngopoain. Ngapain aja satu hari ini. Buka pintu kamar ternyata istrinya sedang meluk bantal menghadap ke arah tembok misalnya. Oh, sudah marah kan gitu. Marah akhirnya, wah, dia omong-omong kamu. Sudah. Sore ini sampai malam, saya akan pergi. Saya mau makan di restoran paling enak. Kamu gak akan saya ajak. Misalnya. Ya, capek kan. Suami capek kerja, istrinya seperti itu. Pergi. Begitu. Diseneng-seneng kayak di luar. Tapi apa ya enak makan sendiri di luar kan gitu. Gak enak ya. Gak ada yang nemenin. Nah, selesai makan kenyang pulang ke rumah. Ternyata ya kondisi rumah masih seperti itu. Anak-anaknya juga sudah kasihan. Ini sudah agak tenang. Baru anak-anaknya cerita, "Bah, Umi tadi jatuh di kamar mandi waktu pagi. Astagfirullah." Ternyata rumah masih kotor, tidak dibersihkan. Istrinya sakit jarem badannya. Terpleset di kamar mandi. Nasallahu assalamu alaikum. Enggak masak, enggak nyayur, enggak goreng lauk, enggak menyambut suami. Tiduran di dalam kamar, ngadep tembok lagi. Ternyata sebabnya apa? Badannya capek, jatuh. Nah, jarum-jarum tahu ya, luka-luka gitu, sakit semua. Ya sudah terlanjur, Mas. Jenengan sudah marah, sudah ngonek-ngonek ke istri jenengan. Ternyata istrinya sakit, jatuh. Sudah terlanjur. Ini kesalahan. Apa sebabnya? Karena suami tidak mengenali kebiasaan istri. Lawang istrinya sehari-hari, subhanallah, luar biasa. Rumah selalu dibersihkan. Makan sayur, makanan dalam bentuk nasi, sayur dan lauk selalu dicepakkan, selalu disiapkan. Kalau dia pulang dari kantor tempat kerjanya misal, selalu disambut dengan senyuman. Itu tiap hari. Tapi baru kali itu istrinya tidak melakukan tugas-tugas sebagaimana mestinya. Sudah terlanjur su'udzon, berprasangka buruk. Sudah terlanjur berprasangka buruk. Nah, begitulah akibat karena kita tidak mengenali kebiasaan. Itu hanya salah satu contoh saja. Kita bisa mengembangkannya sebanyak-banyak contoh. Nah, atau sebaliknya misalnya. Nah, misalnya sebaliknya. Seorang istri meriksa apa namanya lemari pakaian atau lemari buku milik suaminya. Kan begitu misalnya. Waktu bersih-bersih ternyata dapat amplop. Dalam amplop itu ada setumpuk uang. Wah, ternyata suamiku nyimpen uang sendiri nih ya. Gak cerita-cerita ya. Dihitung, wah lumayan, 2 juta seperapat ini. 2.250.000, sudah prasangka buruk ini. Kek-kek, jangan-jangan punya yang lain. Misalnya gitu. Oh, sudah diam terus. Satu hari, dua hari, udah enggak seperti biasa. Nah, istrinya sudah berprasangka buruk saja ini. Kenapa suaminya punya uang sebanyak itu enggak cerita? Kan begitu. Pas hari raya Idul Adha, malam takbiran kalau bahasa kita, malam Idul Adha, sang suami datang sambil membawa bingkisan. Bingkisannya kecil, ternyata sebuah cincin. Diberikan sebagai hadiah, ini loh dek, ini mi, ini ma, kan gitu. Namanya Emma, bukan karena panggilannya mama, bukan. Ini loh hadiah dari saya. Selama ini saya nabung untuk belikan cincin buat kamu. Astagfirullah, maaf mas. Berarti 7 hari 7 malam selama ini saya itu berprasangka buruk dengan jenengan. Uang itu yang disimpan di lemari itu. Iya, kok tahu? Ya tahu, kemarin kan saya bersebutkan wotiwa saya itu berprasangka buruk. Jenengan nyimpan uang sebanyak itu gak cerita sama saya. Ternyata untuk hadiah saya atau cincin. Lah iya tau bu. Itu juga kesalahan istri karena kurang mengenali kebiasaan suami. Suami itu enggak senang nyimpan uang misalnya kan gitu. Tiba-tiba pasti ada apa-apanya. Barangkali juga uang titipan. Kan gitu, barangkali uang titipan atau uang utangan mungkin. Kan masih banyak kemungkinan. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, poin ini mengenali kebiasaan masing-masing kita tidak hanya bisa kita praktekkan dalam kehidupan keluarga, tapi dalam kehidupan kita bekerja, bersahabat, bertetangga, itu penting. Oh, ini bukan kebiasaannya. Berprasangkalah baik. Barangkali ada hal-hal lain. Nah, maka kita perlu mengenali makanan yang disenangi oleh anggota keluarga, mana pula makanan yang kurang disukai. Nah, Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bukan Ummu Salamah ya, saya keliru. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhibbul halwa wal asal. Dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat suka dengan manis-manisan dan madu. Aisyah juga pernah mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulul bittikh birutab. Kebiasaan Nabi Muhammad alaihi wasallam itu makan buah semangka dengan kurma yang masih muda, rutab. Kata Aisyah juga kana ahabbus syarabi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hulwal barid. Minuman yang paling disukai oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah minuman yang dingin dan manis. Artinya air tawar, kemudian hulwun, segar, sejuk. Nah, ini sampai halal seperti ini diperhatikan oleh istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad itu akan tidur, Nabi Muhammad itu ibadahnya seperti apa. Bahkan Aisyah juga menyatakan Nabi Muhammad kalau melakukan segala sesuatu yang baik pasti mendahulukan yang bagian kanan, bersisir, menggunakan sandal. Itu ternyata tidak lepas dari perhatian istri-istri Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, ini penting sekali untuk kita fahami. Marilah kita berusaha untuk mengenali kebiasaan masing-masing anggota kita di dalam keluarga, kebiasaan teman-teman kita, kebiasaan tetangga-tetangga kita seperti apa. Pelajari, oh ya seperti ini, kan begitu. Lihat suaminya datang dalam keadaan cemberut, bermuram durja, wajahnya gelap bagaikan mendung tebal di langit misalnya. Nah, jangan kemudian langsung berprasangka buruk, wah udah mulai gak cinta lagi nih sama saya. Enggak, tapi barangkali ada masalah. Dibiarkan dulu, biarkan suaminya tenang masuk dalam rumah, mungkin ingin mandi bersih. Nah, biarkan dulu saja, nggak usah tanya, mas kok wajahnya cemberut sih. Ya butuh waktu untuk menurunkan dulu, biarkan dulu. Nanti barangkali suamilah yang akan berinisiatif untuk bercerita, tadi ada masalah begini dan begitu. Sebaliknya pun demikian. Nah, seorang suami masuk ke dalam rumah, istrinya cemberut misalnya, wajahnya apa namanya matanya melotot misalnya, senyum nggak bisa, susah sekali. Ya, kita sebagai suami jangan tersinggung dulu. Nah, pelajari kenapa ini, dihitung-hitung. Oh iya, kayaknya lagi men ini, sedang datang bulan, kan begitu. Seorang wanita, istri, dalam keadaan menstruasi, dalam keadaan haid, datang bulan, itu kan perasaannya labil kan gitu, pengennya marah, pengennya nesu kan gitu. Apa sebabnya? Ya nggak tahu, pokoknya pengen marah. Nah, kita sebagai suami sudah paham, oh ya ini sudah siklusnya nih, sudah saat-saatnya harus sabar kan gitu. Ini kayaknya puncak kan begitu misalnya. Ini manfaat dari mengenali kebiasaan masing-masing anggota keluarga, dan itu memang berdasarkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berdasarkan beberapa hadis yang telah kita bacakan tadi. Nah, wallahu a'lam bishawab, seperti itu namanya. Ini sesi kedua, 35 menit. Bisa kita lanjutkan dengan pertanyaan insyaallah ta'ala. Ya, mudah-mudahan kalau 4 hal tadi bisa kita praktekkan. Yang pertama mas, ya, Pak Amir. Yang kedua, berbicara juga, bergaul, berbuat, kayak semua berdasarkan kelemah lembutan kan gitu. Yang ketiga mas, sikap saling mengalah. Jangan sampai kita terpenjara oleh ego kita, laki-laki itu harus menang segala-galanya kan gitu, jangan sampai. Tapi yang ingin kita cari harmonis kan gitu, cuma masalah sepele kok ribut kan begitu ya. Yang keempat, sudah berkeluarga belum mas? Biar persiapan. Yang keempat, mengenali kebiasaan masing-masing. Termasuk kalau Anda yang masih bujang, kenali kebiasaan orang tua. Kan gitu, kenali kebiasaan orang tua. Pengen ngaji, belajar agama, misalnya orang tua ngelarang terus, apalagi ibu ngomong terus kan gitu, besok kamu kalau ngaji mondok kerja apa? Wah, segala macam. Tahu nih, ibunya itu paling senang itu dengan kain batik, koleksi kain batiknya luar biasa banyak di lemari itu. Sudah tahu kebiasaan ibunya kan? Cari batik lurik yang paling bagus, nabung, belikan, kasih kado bu, buat ibu. Walale matur nuwun le. Alah kan itu ibunya. Tapi kalau bapaknya suka ngerokok, jangan dibelikan rokok. Nah, artinya pelajari kebiasaan. Kebiasaan ibunya itu paling seneng tuh kayak gini, bapaknya paling seneng kayak gini. Kasih kan gitu. Kasih. Gitu. Kamu kok kayak gitu tuh, Leo, baik sekali. Ya ini bu, bu, hasil dari mondok, ustadz saya pesannya kayak gini, harus perhatian sama ibu. Iya, ustadzmu pesan begitu. Iya bu, oh, sudah kamu mondok aja sana sudah. Jangan jangan pulang-pulang lagi kan gini misalnya. Dan itu bisa berhasil. Coba saja kan gitu. Wallahu alam bishawab. Insyaallah itu penting. Jadi 4 ya. 1 2 3 4 diulangi lagi tapi lengkap. Nah, dari paciran. Ngantuk, biar enggak ngantuk. Yang pertama aja kalau gitu. Atau yang keempat, yang terakhir. Saling? Ah, sudah bagus itu, enggak ngantuk itu antum. Perasaan aja itu ngantuk itu. Saling mengenali kebiasaan. Yang empat ini harus empat sekaligus ini. Ya, masnya. Antum masih keluarga atau sudah bujang? Alhamdulillah, sudah berkeluarga. Berarti empat-empatnya bisa menyebutkan. Yang pertama, memaksimalkan keluarga sebagai sarana atau ladang untuk beribadah. Yang penting keluarga itu sumber ibadah, kan begitu ya. Kedua, ya, bertutur kata, berbuat, bergaul dengan lemah lembut. Insyaallah sudah lemah lembut mas selama ini ya. Insyaallah ya. Insyaallah. Ya, kita punya uruf masing-masing, monggo enggak ada masalah. Punya uruf masing-masing. Berbagai daerah kan beda-beda kan ya. Ukuran lemah lembutnya itu seperti apa kan berbeda-beda kan gitu. Jangan ukuran Solo, Jogja terus dipakai di Sumatera Barat misalnya kan beda. Yang ketiga, saling mengalah. Kita harus saling mengalah. Kalau kita sebagai suami lebih sering mengalah, nanti istri pun akhirnya ikut-ikutan mengalah. Betul, betul. Yang keempat, mengenal kebiasaan masing-masing. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Pertanyaan biasanya pakai kertas ya atau langsung mubasyarah? Barangkali ada pertanyaan, silahkan. Monggo, silahkan. Nama dari Bojonegoro, asli ya, nggak ada campuran yang lain, asli. Pertanyaannya, iya. Jadi pertanyaannya tadi dijelaskan bahwa untuk membentengi keluarga dari godaan syaitan kan dibacakan surat Al-Baqarah. Dibacakan surat Al-Baqarah. Yang ditanyakan apakah dibaca semua dari awal sampai akhir atau bagian-bagian tertentu, depan, tengah, atau belakang. Kalau hadis yang sampai kepada kita diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, lafadznya Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Nah, kemudian di sana ada juga beberapa hadis yang secara khusus menyebut beberapa bagian dari surat Al-Baqarah, seperti ayat kursi, kemudian ayat dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Maka wallahu a'lam bishawab, yang terbaik semaksimal mungkin kita baca dari awal hingga akhir, meskipun tidak sekali baca. Jadi surat Al-Baqarah itu kan kurang lebih 2,5 juz kan gitu. Bukan duduk dari awal sampai akhir baca 2,5 juz, enggak. Tapi sesering mungkin membacakan surat Al-Baqarah itu artinya ya hari ini mampu satu halaman, satu halaman. Besok enggak bisa karena banyak kesibukan, lanjutkan hari ketiga tambah 0,5 halaman. Hari keempat tambah 2 halaman. Kan begitu misalnya, terus sampai selesai lanjut lagi. Bukan berarti apa namanya selain surat Al-Baqarah tidak dibacakan. Hanya saja Nabi Muhammad SAW menyatakan secara khusus bahwa surat Al-Baqarah itu dibacakan di rumah dengan fungsi yang lebih kuat dan lebih tegas, syaitan akan menjauh dari rumah tersebut. Wallahu a'lam. Jadi semampu kita saja. Begitu, Mas. Ada lagi yang lain? Penanya kedua. Kalau enggak ditanya loh. Pak D. Panggilannya Pak Ade karena tadi dengernya Pak Ade gitu. Kalau namanya sinten, Mas? Handono. Haryono. Masyaallah. Nama yang bagus itu. Artinya? Wah. Oh, Hari Ono itu. Setiap hari ada. Maksudnya setiap hari ada ibadahnya gitu ya, Mas ya? Masyaallah gitu. Setiap hari ada ibadahnya. Setiap hari ada sholatnya, setiap hari ada sholawatnya kan gitu, setiap hari ada zikirnya, setiap hari ada bacaan Al-Qurannya. Oh, bagus namanya. Ada pertanyaan, Mas Aryono? Setiap hari, monggo silakan. Nama? Gunadi, dari Renger. Oh, Tuban. Ya, pripun, Mas? Iya. Oh, gitu ya. Jazakallah khairan. Mas Gunadi ya. Hadisnya Abu Hurairah itu ya, Bukhari Muslim. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa Ramadan, apa namanya, futihat abwabul jannah, wa ghulliqat abwabu jahannam, wa suffidat asyayatin." Kan itu kalimatnya, suffidat asyayatin. Dalam riwayat yang lain, wa sulsilat asyayatin. Kan itu dibelenggu dengan rantai besi. Nah, kalau kita baca hadis ini, demikian juga keterangan para ulama, misal saja keterangan Al-Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, di situ disebutkan beberapa kemungkinan makna. Ada yang memahami para ulama itu secara zahirnya artinya betul-betul dibelenggu. Nah, betul-betul dibelenggu. Akan tetapi, nah, kita tidak mengetahui apakah yang dibelenggu itu seluruhnya ataukah sebagiannya saja? Wallahualam. Kemudian makna yang kedua adalah makna secara maknawi, artinya ketika bulan Ramadan itu ruh atau spirit umat Islam untuk melakukan ibadah itu secara otomatis terasa peningkatannya, bahkan oleh orang yang di luar bulan Ramadan sekalipun malas dan jarang beribadah, ketika bulan Ramadan tertarik untuk beribadah. Nah, yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW, akhirnya pintu-pintu surga itu dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu, artinya dimudahkan untuk berbuat kebaikan menuju surga dan dipermudah untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa yang bisa membawa kepada neraka jahanam. Demikian juga godaan syaitan itu semakin berkurang dan semakin melemah karena tingkat keimanan umat Islam yang menguat pada bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Memang bisa jadi ketika bulan Ramadan ada yang kerasukan kan gitu. Ada yang kerasukan. Yang lain? Monggo. Mungkin karena kita baru ketemu ya, malu-malu. Monggo. Nama? Sukiwaras. Monggo. Ya. Minimalnya tetap 1 tahun musinnah. Ya, 1 tahun ke atas. Minimal 1 tahun. Meskipun belum puan. Jadi hitungannya bukan poin atau tidaknya, tapi umur. Kan gitu. Kita kebiasaan masyarakat kita itu karena apa namanya? Menilai bahwa usia setahun itu ditandai dengan poin kan gitu. Padahal kan tidak selalu. Padahal tidak selalu. Makanya sebagian masyarakat kita lebih memilih tanda poin itu. Wallah alam, sementara hadisnya lebih mengarah kepada umur kan, musinnah satu. Dua-duanya. Wallahu alam. Nanti bisa ditanyakan kepada yang lain insyaallah. Artinya tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Adapun kekhususan itu wallah alam, yang apa kurang dari setahun itu ya saat terjadi kasus ketika ada seorang sahabat yang memotong sebelum waktunya, kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan rukhsah untuk menyembelih sebagai gantinya meskipun kurang dari setahun. Wallahu a'lam. Hanya itu yang saya punya. Yang lain? Oh iya. Ini macam-macam ya pertanyaannya nih. Oh gitu, Abu Soleh ini ada-ada saja. Ketika sholat, sholatnya. Wallahu a'lam. Saya lupa dalilnya. Tapi yang jelas kalau para ahli fikih menjelaskan dalam pembahasannya itu kepala di utara karena posisi apa namanya lambung ke arah barat kan, lambung kanan ya. Karena konsekuensinya seperti itu. Karena kalau diposisikan kepala di selatan, konsekuensinya lambung kanan di atas ya. Di atas menghadap ke timur kan. Tapi saya lupa terus terang saja. Dari Widodo, mohon ditunjukkan pelaksanaan akikah yang benar menurut syar'i. Yang kedua, bagaimana mengubur ari-ari. Bagaimana mengurus ari-ari pelaksanaan akikah. Pertama dimulai dari waktunya, kemudian adab di dalam menyembelihnya, kemudian jenis binatang yang disembelih, nah, kemudian untuk siapa saja itu dibagikan, kan begitu. Kalau waktu pelaksanaan akikah, yang terbaik adalah pada hari ketujuh, pada hari ketujuh, jika dia mampu pada hari ketujuh. Nah, sekalipun dia tidak mampu pada hari ketujuh, kebanyakan ulama mengatakan dia bisa melakukannya di hari yang kelipatan dari tujuh, jadi hari ke-14, hari ke-21. Ada juga yang mengatakan kapanpun dia mampu silahkan, kapanpun dia mampu silahkan. Wallahu alam. Kalau yang saya ketahui, pendapat paling kuat adalah semampu dia, kapanpun dia mampu. Nah, kemudian ada pada penyembelihannya, insya Allah kita sudah mengerti dan memahami semua. Nah, yang apa namanya, ini telah dipraktekan oleh umat Islam, mulai dari alat sembelihnya yang harus tajam, kemudian mengucapkan bismillah, Allahu Akbar ketika menyembelihnya. Nah, demikian juga bagian-bagian manakah yang harus diputus, harus disembelih dari kambing tersebut, ini insya Allah juga sudah dimaklumi. Nah, kemudian jenis binatang yang disembelih untuk akikah kita pun juga sudah tahu, alhamdulillah, untuk laki-laki 2, untuk perempuan 1. Nah, adapun kriteria binatang akikah, ada yang berpendapat sama dengan kriteria binatang udhiyah, binatang yang disembelih pada hari Idul Adha. Ada juga yang mengatakan tidak seperti kriteria tersebut. Nah, tidak seperti kriteria tersebut. Namun wallahu alam bisawab, yang paling mendekati kebenaran justru yang apa namanya, kriterianya sama dengan yang disembelih ketika Yaumul Adha. Nah, kemudian untuk siapa dibagikan itu tergantung dari si pelaksana akikah tersebut, mau dimakan sendiri, mau dibagi-bagikan, dalam keadaan matang, dalam keadaan mentah, itu diberi kelonggaran, wallahu alam bishawab. Adapun bagaimana mengurus ari-ari, di sana tidak ada satupun dalil yang menyatakan ari-ari itu harus ditanam, kemudian harus diletakkan di depan rumah, ditutup dengan kandang, kemudian juga dikasih lampu, kan gitu kebiasaan masyarakat kita sebut. Tidak ada satupun dalil yang secara khusus mengatur bagaimanakah mengurus ari-ari tersebut. Nah, maka wallahu a'lam bishawab, langkah apapun bisa kita lakukan selama tidak mengganggu, karena tidak mengganggu orang lain, karena ari-ari itu jika lakukan langkah-langkah tertentu, itu akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Nah, maka wallahu a'lam bishawab, ya, cara yang terbaik yang bisa kita lakukan sekarang ya dengan dikubur. Tapi tidak ada ketentuan mengubur ari-ari itu harus di sisi selatan rumah ataukah di sisi timur barat rumah, tepat di samping kamar ataukah di belakang dapur, tidak ada aturannya ini. Dimanapun bisa dilaksanakan untuk mengubur ari-ari tersebut, bisa dilakukan, wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya terangkan. Ada lagi mungkin yang terakhir? Dalam? Wallahu alam bisawab, kalau pada hari di ketentuan hari ketujuh itu bukanlah syarat sah atau tidaknya akikah, sehingga ketika misalnya disembelih sebelum hari ketujuh atau setelah hari ketujuh tetap dikatakan sah sebagai akikah. Hanya saja sekarang kita berbicara tentang sesuai ataukah tidaknya dengan bimbingan dari Nabi Muhammad SAW. Yang dikhawatirkan ketika akikah itu disembelih sebelum hari ketujuh dengan disertai sebuah keyakinan, kan begitu. Itu yang kita khawatirkan. Hah? Ya, istilah satu pasaran atau ini dan itu. Itu yang kita khawatirkan. Tapi kalau karena sebuah keharusan misalkan, maka itu bukan syarat sah akikah disembelih ataukah tidak, wallahu alam. Tapi ya karena kita sudah tahu hadis dan dalilnya, maka kita berusaha untuk menyembelihnya hari hari ketujuh. Mungkin sejak istri sudah hamil berapa bulan, kita sebagai suami katakan sudah mulai persiapan nabung, sudah pilih-pilih kambing. Jadi pas hari ketujuh sudah siap. Nah, yang perlu dicermati sekarang, karena keyakinan sebagian masyarakat kita bahwa akikah itu disembelih justru pada hari satu pasaran itu, hari kelima kan begitu. Kemudian dalam saat yang bersamaan juga tidak menerima atau menolak hukum menyembelih akikah pada hari ketujuh ini yang salah kaprah. Nah, ini yang salah kaprah. Nah, tapi kalau misalnya kita sudah tahu ya jangan dilakukan. Apalagi kita yang sudah mulai mengaji seperti ini, khawatirnya nanti orang lain melihat, oh ternyata akikah itu ya juga sepasaran toh kan gitu. Wallahu a'lam bishawab, seperti itu. Itu pun tidak ada ketentuan siapa yang menyembelih. Yang menyembelih bapaknya juga boleh, kakeknya juga boleh, bahkan ibunya kalau berani juga boleh. Tidak ada ketentuannya di situ. Wallahu a'lam bishawab. Pesenan juga boleh, kita bayar orang juga boleh. Karena ada juga perempuan-perempuan pemberani kan itu. Ya, barangkali cukup. Oh ya, monggo, Pak. Event organization. Selama EO tersebut, event organization itu ya, ada yang ngurus. Selama EO itu bisa melaksanakan dengan syariat, boleh-boleh saja, Pak. Misalkan kita percaya orang tersebut, misalnya kita pilih ada ini mereka siap untuk ngurusi acara segala macam, dari pemilihan jenis kambing yang akan disembelih, kemudian masaknya ada pilihan paket A, paket B, paket C, kemudian pembagiannya menggunakan kotak, menggunakan plastik atau apa, mereka juga siap membagikan ke orang-orang yang sudah kita tentukan, itu boleh-boleh saja. Kemudian kita kasih upah, jadi nilainya sekian, itu gak ada masalah, boleh-boleh saja. Asalkan dari awal kita sudah sepakat bahwa semua caranya harus sesuai syar'i kan gitu. Gak ada masalah. Monggo, silakan. Kalau nama diberikan, ada dalil yang menyatakan bersamaan dengan hari akikahnya untuk kapannya diberikan kan gitu. Bisa juga pada saat dilahirkan. Nabi Muhammad alaihissalam ketika putranya lahir yang bernama Ibrahim, itu pada malam kelahiran langsung Nabi Muhammad memberi nama putranya Ibrahim sebagaimana nama kakekku, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi boleh pada hari pertama, hari ketujuh, pemberian nama itu boleh-boleh saja. Tapi kalau kemudian jenis nama misalnya dinamakan Poniman kan gitu, karena terlahir pada hari Pon, pas ada Sinoman misalnya gitu. Yang seperti ini tidak ada sunnahnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Muhammad juga menyatakan bahwa sebaik-baik namakan Abdullah dan Abdurrahman, dan segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu nama yang terbaik. Karena pada dasarnya banyak masyarakat kita yang punya nama seperti itu kan, nama aslinya siapa? Haryono, Hari-Haryono kan gitu. Serba ada misalnya gitu, Pak Dek. Atau siapa? Iya, termasuk juga. Tidak sampai harus habis. Tidak sampai harus habis. Pokoknya ya dipotong aja, dicukur. Mas, itu wallah alam, saya lupa apakah hadisnya itu sahih atau dhaif. Mungkin Abu Saleh berarti Abdullah. Ya? Dua dinar. Oh, fi waktin akhar, insyaallah. Waktu yang lain insyaallah. Saya juga lupa itu. Cukup insyaallah ya. Itu Pak Ade. Insyaallah juga. Jadi yang menutup Pak Ade ini. Insyaallah. Mudah-mudahan itu tadi pertemuan ini bukan pertemuan terakhir. Insyaallah kita akan berlanjut. Ya senang sih ketemu seperti ini ya. Insyaallah.